طيب جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. الحمد لله bertemu kembali di atau dengan radio kesayangan kita dan TV kesayangan kita Al Iman TV. Semoga panjenengan semuanya, antum semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kita, kajian kitab Syama'ilun Nabi. Kitab ini sebenarnya digarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kemudian disyarah oleh Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, Al-Abbad Al-Badr rahimahu hafizahumullah. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari, dan ini adalah pertemuan yang ke-34, ya, pertemuan yang ke-34. Kita akan membahas bab ma ja'a fi naumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus tahu bagaimana sih Rasulullah itu ketika tidur, apa yang dibaca, bagaimana posisi tidurnya Nabi. Nah, ini mari kita belajar supaya kita mengetahui Rasulullah, lebih mengenal Rasulullah, dan kita bisa meneladani ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال المؤلف حفظه الله النوم آية من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته. Tidur adalah salah satu ayat, tanda, di antara tanda kekuasaan Allah yang agung, yang menunjukkan ini keesaan Allah dan menunjukkan juga kesempurnaan kemampuan Allah, kudratullah, dan kesempurnaan pengaturan Allah terhadap alam semesta ini. Mana dalil yang menunjukkan bahwa tidurnya manusia itu termasuk tanda kekuasaan Allah? Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-23. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari wabtigha'ukum min fadlih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, keagungan Allah, tidur kalian di malam hari dan di siang hari, kalian mencari nafkah, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Sesungguhnya di dalam hal yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mendengar. Ini manusia itu tidur. Ya. Dia dalam tidurnya itu seperti mati. Tapi belum mati. Kemudian di hidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidur juga merupakan rahmat. Ya, alangkah susahnya manusia ini kalau tidak diberi oleh Allah tidur. Tidur itu akan menguatkan jasad. Ya, kalau bangun-bangun fresh kembali, menghilangkan keletihan, menghilangkan kepenatan. Maka tidur adalah salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas ayat 73 bahwa tidur itu rahmatnya Allah. Coba kita bayangkan ya, kalau orang dirundung duka, dia dalam kondisi sedih, kena musibah, terus dia enggak bisa tidur. Alangkah sengsaranya, alangkah susahnya. Maka tidur itu untuk mengistirahatkan pikiran manusia dan mengistirahatkan jasadnya manusia. Dan ini adalah rahmat Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtahu min fadlihi la'allakum wa la'allakum tashkurun. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan di antara rahmat Allah, bentuk welas kasihnya Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Allah jadikan malam dan siang, malam hari untuk litaskunu fihi, agar manusia bisa tenang, damai, istirahat. Dan siang hari untuk apa? Litabtahu min fadli, untuk mencari keutamaan karunia dari Allah, mencari rezeki, mencari sesuap nasi. Wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang atau agar kalian mau bersyukur. Jadi tidur itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwatal iman tentang tidur ya, tentang tidur. Bahwa satu, tidur itu salah satu tanda kekuasaan Allah. Dua, tidur itu merupakan salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, lah sekarang bagaimana tidurnya Rasulullah? Tidurnya manusia yang terbaik di alam semesta ini. Bagaimana tidurnya makhluk Allah yang terindah, kekasih Allah yang paling terkasih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita pelajari. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah ibn Yazid Anil Barra bin Azib, dari sahabat Nabi yang mulia Al Barra bin Azib. Al Barra bin Azib ini, para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu sahabat Nabi yang sering menceritakan seluk beluknya Rasul. Jadi termasuk sahabat yang paham seluk beluknya Nabi, tentang wajahnya Nabi, akhlaknya Nabi, bagaimana perawakannya Nabi. Maka di antara sahabat yang paling pandai mensifati itu ya sahabat ini, Al-Barra bin Azib. Ini salah satu dari sahabat Nabi yang termasuk pandai dalam mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu wada'a qaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu jika beliau hendak berbaring, jikalau dia berbaring siap-siap tidur, wadha'a kaffahul yumna tahta khaddihil aiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kanannya ini di bawah pipi beliau yang kanan begini. Jadi Rasulullah ini telapak tangan beliau yang kanan ini diletakkan di bawah pipi beliau yang kanan begini. Waqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa nih, kalau sudah menjelang tidur nih. Rabbi qini 'adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Yauma tab'atsu ibadak. Hadis ini ikhwatal iman diriwayatkan al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad dan juga dikeluarkan al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sama As-Sama'il. Dalam kitabnya seperti yang kita bahas ini, kitab As-Syama'il. Jadi kata Al-Barra bin Azib, beliau mensifati Rasulullah. Kata beliau, dulu Rasulullah itu kalau hendak berbaring atau kalau berbaring tidur, maka Rasulullah meletakkan telapak tangan kanannya nih di bawah pipi beliau yang mulia yang sebelah kanan. Kemudian Rasulullah berdoa, Rabbi qini azabaka, ya Allah, lindungilah aku dari azabmu. Yauma tab'atsu ibadak, di hari ketika engkau bangkitkan seluruh hamba-hambamu. Jadi nanti manusia ini akan dibangkitkan dari kuburannya dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Semuanya akan digiring menuju padang mahsyar, manusia ketakutan. Di situ manusia akan diadili oleh Allah. Makanya di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku, peliharalah aku, jagalah aku dari azab-Mu di hari ketika semua manusia akan Engkau bangkitkan dari alam kuburnya engkau giring menuju padang mahsyar. Subhanallah, ini Rasulullah, makhluk terbaik. Diampuni Allah, dapat jaminan, itu masih takut. Dan mengajari kita untuk takut terhadap hari akhirat. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Dan juga semisalnya, ya Allah, peliharalah aku, jagalah aku dari azab-Mu yauma tajma'u ibadak. Di hari engkau kumpulkan seluruh hamba-hamba-Mu. Engkau giring, engkau kumpulkan di padang mahsyar. Ampuni aku di saat seperti itu. Di saat yauma tublas sarair. Semua rahasia-rahasia akan ditampakkan. Ada orang yang melakukan maksiat di sebuah kamar, ya, dimatikan lampunya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian dirinya. Tapi nanti pada hari kiamat, yauma tublas sarair, semua rahasia-rahasia akan ditampakkan. Manusia akan menerima rapotnya masing-masing. Di saat itulah manusia akan ketakutan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita doa. Ya, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah aku, peliharalah aku dari azab-Mu di hari ketika Engkau bangkitkan seluruh umat manusia. Nah, ini luar biasa. Nah, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, ya. Dari hadis yang pertama ini apa pelajarannya? Pelajaran yang pertama, di sini dijelaskan bagaimana tata cara tidurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata cara yang pertama, perhatikan. Tata cara pertama atau adab yang pertama dari tidurnya Nabi dilihat dari hadis tadi. Yang pertama adalah al-ittija' ala syakil ayman. Rasulullah itu kalau tidur, beliau di atas sisi badannya yang sebelah kanan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu miring ke kanan. Jadi bagian badan beliau, tubuh beliau yang sebelah kanan itu ada di bawah. Jadi kalau bahasa kita ya miring ke kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidur. Itu yang pertama. Kemudian tata cara tidurnya Rasulullah yang nomor dua adalah wad'ul kaffil yumna tahtal khaddil ayman. Rasulullah meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipi beliau yang sebelah kanan. Jadi sambil pipinya dibeginiin Rasulullah, sambil ke arah menghadap ke arah sebelah kanan. Dan tangannya beliau yang sebelah kanan ditaruh di bawah pipi beliau. Kemudian tata cara tidurnya Rasul yang nomor tiga. Jadi yang pertama miring ke sebelah kanan atau posisinya itu bagian tubuh yang sebelah kanan itu ada di bawah. Artinya kalau di Indonesia bilangnya ya miring ke kanan gitu. Kemudian yang kedua Rasulullah meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi beliau yang sebelah kanan. Kemudian nomor tiga, wasalis an yakula Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Wahai Tuhanku ya Allah, jagalah aku, peliharalah aku dari azab-Mu di hari ketika Engkau bangkitkan hamba-hamba-Mu. Nah, ini mari kita praktekkan. Ya, karena tujuannya ngaji itu kan untuk diamalkan. Nah, kalau enggak diamalkan lupa nanti. Ya, panjenengan ingat-ingat ini tata cara tidurnya Kanjeng Nabi. Miring ke sebelah kanan, kemudian tangan sebelah kanan, telapak tangan diletakkan di bawah pipi sebelah kanan. Terus Rasulullah berdoa, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Dalam riwayat yang lain, yauma tajma'u ibadak. Ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu ketika Engkau bangkitkan seluruh umat manusia dan ketika Engkau kumpulkan umat manusia. Jadi itu ada tiga ya. Dalam satu hadis ini menggambarkan ada tiga. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya sekarang. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik ibn Umair an Rib'i ibn Hirash an Hudzaifah qala, dari Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman ini salah seorang sahabat Nabi yang mulia, dijuluki sahibus sirrin Nabi, sahabat yang dijuluki pemilik rahasia Nabi atau yang memegang rahasia Nabi. Hudzaifah ibn Yaman. Qal, beliau berkata, Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyhi qala. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau hendak berbaring menuju pembaringannya, mau masuk ke mau apa tidur di atas ranjang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nah, doanya ini harus dihafal. Allahumma bismika amutu wa ahya. Jangan sampai kalah sama anak-anak kita. Allahumma bismika amutu wa ahya. Atau juga ada yang dengan lafaz bismikallahumma amutu wa ahya dan semisalnya. Artinya, ya Allah, dengan namamu aku mati dan dengan namamu aku hidup. Ini sesuai dengan firman Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembelianku, ibadahku, solatku, hidup matiku untuk Allah. Ini termasuk tauhid ini. Jadi sebelum tidur, pasang tauhid yang benar dalam dada kita. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Untukmu ya Allah. Inna salati wa nusuki mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Yang bisa mematikan, bisa menghidupkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau menjelang tidur, doanya seperti itu. Bismikallahumma amutu wa ahya. Atau Allahumma bismika amutu wa ahya. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana kalau tidur? Kalau bangun dari tidur. Kalau bangun dari tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau bangun nih, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah tempat kembali, tempat dibangkitkan, dikumpulkan, dan tempat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu doanya. Kenapa kok disebutkan tentang kematian di sini? Ya karena di dalam tidur dan bangun itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah seperti ketika nanti kita akan mati. Makanya dikatakan di sini, khotul iman. Kenapa di dalam doanya Nabi tadi kok disebutkan tentang kematian? Karena kan doanya Nabi kan gini. Di antara doanya Nabi tadi kan, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan dengan namamu aku hidup. Juga ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita. Apa hubungannya tidur sama mati? Kok doanya kok berkaitan dengan kematian? Maka di sini diterangkan, li'anna nauma yudzakiru bil maut. Karena orang tidur itu prosesnya mengingatkan kita dengan kematian. Bal inna nauma wafatun. Bahkan tidur itu adalah kewafatan atau kematian. Kematian ringan maksudnya. Wa sayati fil hadis annau idza staiqadha minan naumi. Maka dari itulah kalau kita bangun dari tidur, maka doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita kembali. Wal wafatu ba'daha ba'tsun. Dan setelah wafat itu nanti ada hari kebangkitan. Mirip dengan tidur. Orang itu kalau tidur nanti bangun. Kejadian ini mirip dengan nanti kita ini mati. Semuanya gak ada yang hidup selama-lama. Pasti mati. Dan nanti setelah mati ada hari kebangkitan. Nah, ini prosesnya mirip. Maka kita disuruh ingat kematian. Jadi orang kalau tidur itu kayak mati sudah. Dan nanti dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lupa kita ikhwatul iman. Doanya itu jangan dilupa. Ya, doanya kalau menjelang tidur, Allahumma bismika amutu wa ahya. Atau bismikallahumma amutu wa ahya. Bahkan ada riwayat lain yang mirip juga. Bismikallahumma ahya wa amut. Ada juga yang seperti itu. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Dengan namamu aku mati dan dengan namamu aku hidup. Atau doa yang lain yang semisalnya. Adapun kalau bangun dari tidur, tadi sudah dikatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini harus dihafalkan. Ya, harus dihafalkan. Kalau panjenengan belum punya doa-doa dan belum hafal, saya sarankan panjenengan memiliki kitab kecil yang isinya itu zikir-zikir sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana doa ke pasar, bagaimana doa ke masjid, bagaimana doa masuk kuburan, tanah pekuburan, bagaimana doa-doa sholat, bagaimana doa kalau masuk pasar, bagaimana doa kalau pakai apa namanya baju, bagaimana doa kalau bercermin, bagaimana doa kalau berangkat ke masjid, ya, bagaimana doa, semua doa ada di situ. Kitabnya kecil, namanya kitab Hisnul Muslim. Namanya kitab apa? Hisnul Muslim. Insya Allah di kantor Aliman ada, Mas Andre. Insya Allah ada. Dan ini bagus dan usahakan panjenengan punya. Kitabnya kecil, Pak. Tapi intinya di situ membahas tentang zikir-zikir sesuai Al-Quran dan Sunnah. Bukan zikir-zikir buatan manusia, bukan. Tapi itu yang dituntunkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini kita harus tahu. Termasuk doa menjelang tidur dan doa sesudah tidur. Sebelum tidur adalah Allahumma bismika amutu wahya. Dan doa setelah tidur atau bangun dari tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita lanjut ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Ini termasuk cara yang lain bagaimana Rasulullah ngajari kita kalau mau tidur. Perhatikan. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana al-Mufaddal ibn Fadalah an Uqail Urahu an-Zuhri an-Urwah an-Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah. Aisyah adalah istri Rasulullah SAW dan istri yang paling dicintai Nabi. Rasulullah pernah ditanya seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Amr ibn al-As. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa manusia yang paling Anda cintai? Maka Rasulullah SAW menjawab, Aisyah yang paling aku cintai. Kemudian Amr bin As mengatakan, Thumma man, faminar rijal ya Rasulullah. Faminar rijal, kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya dia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini jadi, yang meriwayatkan hadis ini adalah, ibunda tercinta, Ummul Mukminin, kekasih Rasulullah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyhi kulla laila jama'a kaffaihi fa nafatha fihima. Perhatikan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak menuju pembaringannya, menuju ranjangnya beliau, kasur beliau, setiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Lihat ke arah TV, bagi pemirsa Aliman TV, lihat ke arah layar. Ya, jadi Rasulullah kalau menjelang tidur, hendak berbaring, Rasulullah mengumpulkan kedua telapak tangannya. Tangan kanan, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, dikumpulkan begini. Kemudian Rasulullah SAW, fanafatha fihima. Rasulullah meniupnya. Faqara'a fihima, terus dibacakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai selesai. Terus dibacakan lagi kul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Kemudian dibaca lagi kul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kalau sudah selesai, tsumma masaha bihima mastata'a min jasadi. Kemudian kalau selesai, maka Rasulullah mengusap ke wajah beliau. Ya, dan ke seluruh tubuh beliau. Yabda'u bihima ra'sau, dimulai dari kepala, terus wajah, terus apa yang dari depan. Ya, terus dari belakang, yasna'u dzalika tsalatsa marrat. Rasulullah melakukan itu 3 kali. Nah, ini termasuk sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir punah. Yang jarang dipraktekkan oleh umatnya. Padahal ini termasuk pedoman Nabi supaya kita enggak gampang diganggu setan, supaya tidak gampang diganggu jin, supaya tidak gampang kena sihir, supaya tidak gampang diganggu oleh orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang jahat. Makanya di antara doanya kan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Dari kejelekan makhluk. Lah makhluk ini umum. Makhluk adalah selain Allah nama dan sifat Allah. Semua itu makhluk. Lah kalau kita membaca doa ini, maka kita terlindungi dari hewan berbisa, terlindungi dari sihir, terlindungi dari hewan yang jahat, hewan buas, dilindungi dari orang jahat, perampok, begal, kalau kita baca doa itu. Makanya doa jangan dilupakan. Perlindungan, ruqyah, benteng diri. Jadi Rasulullah menjelang tidur, hendak menuju pembaringannya, Rasulullah mengumpulkan tangan kanannya dengan tangan kiri, terus ditiup. Kemudian Rasulullah SAW membaca Qul Huwallahu Ahad sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Terus diusapkan ke seluruh tubuh beliau. Yang muda, yang terjangkau. Rasulullah melakukan itu 3 kali. Kulla layla. Setiap malam Rasulullah mengerjakan itu. Kata-kata kulla layla itu dalil bahwa Rasulullah melakukan itu secara kontinu terus-menerus. Bahkan ketika Rasulullah sakit, Aisyah yang melakukan itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwatal iman, hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Muallif, ya, Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il. Ikhwatal iman, maka ini salah satu adab, etika, tata cara, sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harus meneladaninya. Ya. Wa hadzal mashu fihi barakah alal badan, karena usapan, ya, usapan tangan kita tadi yang kita tiup terus dibacakan qul Allah qul a'udzu falaq qul abin nas fihi barakah, di dalamnya ada barakah alal badan, untuk badan kita. Fa fihi hifdzuhu minasyaiton, dan di dalam bacaan tadi itu yang sudah diusapkan ke seluruh tubuh tadi, hifdzuhu minasyaiton, menjaga orang yang membacanya dari gangguan setan. Jadi gak gampang kena tindian, gak gampang kena santet, gak gampang ngelindur. Ngerti ngelindur ya? Ngigau, ngeracau. Fala yastati'u an yatiyahu min ayi jiha. Kalau seorang muslim, ya, kata al-muallif, kalau orang muslim sebelum tidur, ya, meniup kedua telapak tangannya, terus membaca qul wallah, baca qul a'udzu falaq, baca qul a'udzu binas sampai selesai, dan diusapkan ke seluruh tubuhnya dimulai dari kepala dan wajah, maka kata beliau, fala yastati'u an ya'tiyahu min ayi jihatin, maka setan tidak mampu mendatanginya dari arah manapun. Mau samping kanan kek, samping kiri kek, depan, enggak bisa. Kalau sudah membaca hal tersebut seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu muhassanun, li'annahu muhassanun, mohon maaf, li'annahu muhassanun bihadil ayat, bihadil ayati min kullil jihad. Karena orang yang sudah membaca tadi, muhassan, muhassan itu terbentengi. Jare ini wong Jawa, pagre awak, sikepe awak, supaya gak diganggu. Nah, muhassan, benteng diri. Wa fihi hifdhuhu minal hawam wal hasyarat al mu'diyah. Dan ini juga tidak hanya tentang setan, termasuk penjagaan diri dari hewan, penjagaan diri dari apa namanya? Hewan-hewan melata, al mu'diyah yang bisa menyakiti, hewan buas, termasuk orang jahat, masuk semuanya. Nah, ini harus kita lakukan. Nah, kalau kita yang ngaji enggak mengamalkan, terus sapa sing ngelakoni? Makanya kita harus mengamalkannya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya. Qala al-muallif haddatsana rahimahullah Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Salama ibn Kuhail an Quraib an ibni Abbas radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini misanan atau sepupu Rasulullah. Bocah kecil yang pernah didoakan Nabi, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah kecil ini dalam urusan agamanya dan ajarilah ilmu tafsir ya Allah. Makanya Abdullah bin Abbas ini jadi ulama. Ketika sahabat-sahabat senior banyak yang wafat, beliau di masanya menjadi mercusuarnya ilmu, ahli fatwanya para sahabat. Kalau para tabiin ada masalah datang ke Abdullah bin Abbas. Ulama luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab itu punya penasihat-penasihat. Masyayikh, orang-orang sepuh yang ikut perang Badar, orang-orang yang dijamin masuk surga, itu ahli suronya Umar. Orang-orang hebat-hebat itu. Tapi ada bocah kecil yang jadi penasihatnya Umar. Lah bocah kecil itu adalah Abdullah bin Abbas. Saking berilmunya dan dia diberi doa khusus oleh Rasulullah untuk menjadi seorang yang ahli ilmu, faqih terhadap agama ini. Abdullah bin Abbas berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah tidur, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur hatta nafakha, sampai ada suara, ya suara orang tidur. Ada tiupan gitu, nafakha kayak tiupan. Orang kalau tidur kan mesti ada seakan-akan suara keluar begitu. Seakan-akan tiupan. Wa kana idza nama nafakha. Rasulullah itu kalau tidur nafakha. Itu menunjukkan apa artinya nafakh? Nafakh di sini artinya sautun yasduru minan naim, suara yang keluar dari orang yang tertidur. Yu'lam bihi annahu mustaghriq fin naum. Dan itu menunjukkan bahwa orang itu terlelap. Jadi kalau orang sudah tidurnya sek, tidurnya pulas, biasanya kan ada suara-suara yang keluar, entah itu ringan, entah berat, tapi ada suara. Nah, itu namanya nafakh di sini. Nah, Rasulullah kalau tidur terlelap pulas, keluar nafakh. Fa'atahu Bilalun, maka datanglah Bilal. Fa'adhanahu bis-shalah, terus Rasulullah ngasih tahu Bilal, terus Bilal ngasih tahu Rasul, "Ya Rasulullah, sekarang sudah waktunya sholat." Sholat subuh. Jadi Rasulullah itu biasanya tidurnya itu di awal malam. Ya, setelah sholat Isya, Rasulullah enggak begadang. Rasulullah tidur di awal waktu. Terus di penghujung malam Rasulullah bangun. Sholat malam. Dan itu rutinitas Rasulullah itu. Tidur malam. Kecuali kalau ada keadaan tertentu ya mungkin Rasulullah pernah begadang. Begadang dalam artian ngobrol sama istrinya, ada perkara penting. Bukan cangkruan yang enggak genda itu, bukan. Ya, kalau Rasulullah tidak tidur langsung berarti di situ ada perkara penting yang perlu dibicarakan sama sahabat atau sama istri. Tapi secara aghlab, secara mayoritas kehidupan Nabi, Rasulullah itu setelah Isya tidak ngobrol-ngobrol, enggak. Rasulullah menuju pembaringan. Rasulullah tidur di awal waktu. Lah nanti di penghujung malam, di sepertiga malam terakhir Rasulullah bangun. Lah setelah itu Rasulullah sholat malam. Berhenti sebelum subuh, lah itu ada waktu ringan Rasulullah tertidur di situ. Lah biasanya datang Bilal. Kalau Rasulullah tidur habis sholat malam itu, datang Bilal. Ya, nyampaikan ke Nabi, "Ya Rasulullah, sudah waktunya sholat subuh." Gitu ya. Fa'atahu Bilalun fa'adhanahu bis-shalah. Maka datanglah Bilal, ngabarkan ke Nabi bahwa sudah waktunya sholat subuh. Faqama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Wasalla, dan Rasulullah tidur. Walam yatawadha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu lagi. Nah, Rasulullah tidak berwudu lagi. Rasulullah tidak berwudu. Ya. Di sini dikatakan hadza kama bayyana ahlul ilmi min khususiyatir rasul. Ini merupakan kekhususan Nabi. Beda dengan kita kalau kita tidur pulas ya wudu kita. Kalau kita tidur pulas apalagi sampai ngorok dan tidurnya sampai bermimpi pergi kemana-mana, sudah hilang ingatan, sudah terputus dari kehidupan nyata, sudah tidur pulas, ya kita harus wudu. Kita harus wudu kalau kita ini. Tapi di sini diterangkan, perhatikan, wa hadza kama bayyana ahlul ilmi min khususiyatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kekhususan Nabi. Kenapa? Nah, perhatikan. Kenapa Nabi tidak berwudu di sini? Perhatikan. Karena Rasulullah pernah berkata, "Inna ma'syarul inna." Bimana innana nahnu. "Inna ma'syarul anbiya tanamu ayununa wala tanamu qulubuna." Sesungguhnya kami para nabi yang tertidur itu matanya. Matanya menutup. Wala tanamu kulubuna, tapi hati kami tidak tertidur. Jadi yang tertidur itu hanya mata. Hatinya para anbiya itu enggak ikut tidur. Hatinya tetap terjaga, namun matanya yang tertutup. Itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kemudian berikutnya. Haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad ibn Salama an Thabit an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah memiliki julukan Khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelayan kecilnya Rasul. Jadi Rasulullah itu punya pelayan, bocah kecil. Namanya Anas bin Malik. Ini orang luar biasa, cerdas beliau radhiyallahu anhu. Dan beliau ini termasuk menghafal syama'ilin Nabi. Bagaimana seluk-beluknya Nabi itu paham. Karena Anas bin Malik ini kemana-mana bareng Nabi. Rasulullah safar, Rasulullah mukim, Rasulullah diambilkan air wudhu. Ada keperluan apa? Mesti Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini julukannya adalah Khadimur Rasul. Pelayannya Rasul. Jadi hafal tentang Rasulullah Anas bin Malik ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyhi qal. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau hendak berbaring tidur ya, mau ke pembaringan beliau, qal beliau berkata, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman lakafialahu wala mu'wiyah. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Sahih, hadis sahih. Dikeluarkan Imam Muslim. Saya bacakan terjemahannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyhi, kalau Rasulullah hendak berbaring menuju pembaringannya, beliau berkata, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, yang telah memberi kami minum. Wa kafana, dan yang mencukupi kami. Wa awana, dan memberikan kepada kami perlindungan atau naungan. Fakam mimman la kafialahu, berapa banyak orang yang enggak memiliki pencukup atau orang yang mencukupinya. Wala mu'wi, dan berapa banyak orang yang enggak mempunyai pelindung atau orang yang memberi perlindungan. Jadi berapa banyak orang itu tidak memiliki seseorang yang mengcover hidupnya. Berapa banyak orang itu yang enggak memiliki seseorang yang bisa menaungi dirinya. Makanya kita disuruh berdoa, minta kepada Allah saja. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupkan hidup kami, dan memberi naungan kepada kami. Memberi perlindungan kepada kami. Berapa banyak orang yang gak punya pelindung dan berapa banyak orang gak punya pencukup. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir ikhwatul iman dalam pertemuan kali ini. Haddatsana Al-Husain ibn Muhammad Al-Jariri qala haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Hammad ibn Salama an Humaid an Bakar ibn Abdullah Al-Muzani an Abdullah ibn Rabah an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bil lail ittaja'a ala shikkihil aiman. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur di malam hari, ya hendak sudah siap-siap tidur di malam hari, maka beliau ittaja'a ala shikkihil aiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas sisi badannya sebelah kanan. Rasulullah itu kalau tidur malam hari, ya maka beliau cara tidur beliau adalah beliau tidur di atas anggota tubuh beliau yang sebelah kanan atau yang samping kanan. Artinya Rasulullah miring ke kanan. Nah, gampangannya begitu. Rasulullah miring ke kanan. Ini kalau tidur malam. Ya, ini kalau tidur malam. Wa kana fil waqtil muttasa' kafin lirruh. Karena itu waktu yang cukup untuk istirahat. Waktunya panjang kalau malam. Tetapi ada perbedaan, perhatikan. Ini penting sekali, ada perbedaan. Idza arrasa qabilis subuh. Tapi kalau Rasulullah tidurnya itu menjelang subuh. Jadi begini, tadi kan sudah saya ceritakan deh. Ini berkaitan dengan hadis sebelumnya. Tadi sudah saya jelaskan. Rasulullah itu kalau setelah sholat isya, Rasul tidak berlama-lama. Rasulullah ngajari kita sunnah. Rasulullah ngajari kita pelajaran penting. Bahwa setelah sholat isya, jangan jagongan, jangan ngobrol, jangan cangkruan di luar. Di rumah, ngobrol seadanya sama istri, tertidur. Atau tidurlah. Nah itu Rasulullah seperti itu. Kemudian di penghujung malam, di sepertiga malam terakhir, jam 2, jam 3 sampai subuh, Rasul itu bangun. Lah, tetapi ketika Rasulullah bangun itu, Rasulullah melaksanakan sholat 11 rakaat. Lah, sambil menunggu waktu sholat subuh, biasanya Rasulullah tidur lagi. Cuman ada perbedaan gitu loh. Tidur yang di awal, yang malam hari tadi, yang di awal-awal waktu, itu tidurnya Rasulullah miring ke kanan. Seperti yang tadi kita jelaskan. Rasulullah tidur di atas bagian anggota tubuh beliau sebelah kanan. Artinya miring ke kanan. Terus tangannya ditaruh di mana tadi? Di pipi ya. Iya, lagi itu tadi. Nah, itu kalau tidur di awal. Tapi kalau setelah sholat tahajud atau setelah sholat malam, 11 rakaat, nah Rasulullah biasanya ada jeda di situ. Ada jeda antara sholat malam dengan sholat subuh. Nah, itu biasanya dipakai Rasul untuk istirahat. Nah, makanya kita baca dulu. Idza arrasa qabila subuh. Sebaliknya kalau Rasul itu hendak berbaring istirahat sebentar menjelang salat subuh, perhatikan nasaba dhira'ahu. Rasulullah meletakkan, mohon maaf lihat ke kamera jika pengen lebih jelas. Jadi Rasulullah menancapkan apa gitu Mas? Sedengi Mas. Siku apa? Lengan apa sih? Ya inilah apa namanya ini. Dhira'nya beliau. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya baca idza arrasa qabil subuh nasaba dhira'ahu. Rasulullah kalau tidurnya itu menjelang subuh sambil nunggu waktu subuh tadi itu, mohon maaf, menjelang subuh sambil menunggu waktu salat subuh setelah salat malam, itu Rasulullah tidurnya begini. Ininya ditancapkan, sikunya ditancapkan begini. Terus wa wada'a ra'sahu ala kafi. Kemudian Rasulullah meletakkan kepala beliau yang mulia di atas telapaknya begini. Tapi sambil tidur, ya, mohon maaf ya, saya peragakan. Sambil tidur begini ya, ininya diberdirikan. Kan ada tidur kayak gitu Mas ya. Nah gini, Rasulullah. Ininya ditancapkan ke tanah atau ke tempat tidur. Bukan begini, kalau gini kan miring. Ini ditegakkan. Begini, sambil nunggu waktu sholat subuh. Itu artinya apa? Nah di sini dijelaskan. Sengaja Rasulullah tidurnya seperti itu supaya tidak terlelap. Kalau yang pertama kan, Rasul tertidur biasa, miring ke kanan, karena ya gak apa-apa terlelap, karena waktunya panjang. Sedangkan ini setelah sholat tahajud, Rasulullah menunggu sholat subuh, masih ada waktu di situ, tapi gak lama. Maka posisi tidurnya Rasulullah seperti tadi itu, ditegakkan ininya, sikunya, terus Rasul tidur begini di atas, apa namanya, telapak tangan sebelah kanan begini. Ya mungkin itu maksudnya supaya beliau tidak terlelap. Kita baca. Idza ihtaja ila an-naum qabla as-subuh, jika Rasulullah butuh tidur menjelang salat subuh, ya wal waqt dayyiq, sedangkan waktunya sangat mepet, ya sedangkan waktunya mepet, fa innahu la yakfi lirahati, dan itu enggak cukup untuk istirahat lama, aqama sa'ida, maka Rasulullah meletakkan ininya tadi, sikunya tadi atau ininya ya, litakuna mansubatan, ditegakkan ya. Terus Rasulullah meletakkan kepala beliau di atas telapaknya. Untuk apa? Ihtimaman bisolatil fajar. Saking perhatiannya Rasulullah sholat subuh. Jangan sampai bablas. Makanya Rasulullah tidurnya ya sekedar aja lah. Untuk istirahat begini. Tidak sampai terlelap. Ya, tidak sampai tidur yang waktu panjang begitu. Nah itu menunjukkan bagaimana semangatnya Rasulullah untuk menunggu waktu sholat. Riayatan laha untuk ya memperhatikan ihtimam perhatian dengan sholat subuh. Li'annal insana idza nama ala hadhi sifa la yastahriq fi naumi. Karena orang itu kalau tidur dengan posisi seperti ini ditegakkan begini, itu tidurnya enggak akan terlelap. Karena sebentar lagi waktu sholat subuh begitu maksudnya. Nah, itulah ikhwatul iman, kita sudah tahu ya kurang lebih begitulah cara tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menarik pelajaran, semakin kenal sama Rasulullah, semakin cinta sama Rasulullah, semakin rindu dengan Rasulullah. Kalau kita belajar-belajar tentang Rasulullah, insya Allah kita ketemu Rasulullah. kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan mempelajari Rasulullah. Bagaimana akhlaknya Nabi, seluk beluknya Nabi, bagaimana tingkah lakunya Rasulullah, supaya menambah rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita belajar hadis ini, Allah mengizinkan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita kembalikan ke saudara moderator. Monggo kami persilakan, tafadhal. Kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang disampaikan Ustaz. Semoga dapat kita pahami bersama dan pastinya dapat kita jalankan, kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Taib, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan bagi yang ikhwatal iman yang memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan tadi ataupun mungkin ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan melalui line interaktif kami di nomor 031-3710-210 ataupun dapat langsung saja dapat melalui WA ataupun SMS di nomor 08-73-04-846. Baik, Ustaz, sini sudah ada pertanyaan yang masuk. Akan saya baca terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Surabaya. Beliau bertanya, apakah ada cara khusus atau urutan dalam mengamalkan adab-adab tersebut Ustaz? Karena saya pernah membaca ada yang membaca surat Al-Mulk dulu Ustaz. Tafadhal. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana urutan begitu ya? Urutan sifat atau tata cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Para ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan di kitab tadi itu tidak semua. Ya, tidak semua. Ada yang belum dibahas. Di antaranya adalah kita disunahkan membaca ayat kursi. Nah, itu juga ada tapi tidak dicantumkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Tapi okelah, kita coba untuk merangkum apa yang kita baca pada malam hari ini. Jadi di antara kesimpulan atau rangkuman atau talkhis dari apa yang kita pelajari malam hari ini, di sana ada adab-adab, ada etika, ada sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kepada kita menjelang tidur. Yang apa yang dilakukan menurut kitab ini ya? Yang pertama tadi dikatakan Rasulullah SAW kalau hendak tidur, maka Rasulullah SAW mengumpulkan kedua tangannya. Ya, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri dikumpulkan. Terus Rasulullah nafas, ya, meniup. Atau di situ ada luda-luda yang keluar dikit, ya. Nafas. Kemudian Rasulullah membaca Qul Wallahu Ahad. Sampai selesai. Kemudian Rasulullah membaca Qul A'udhu Birabbil Falak sampai selesai. Kemudian Rasulullah membaca Qul A'udhu Birabbin Nas sampai selesai. Kemudian telapak yang sudah dibacakan tiga ayat atau tiga surat tersebut diusapkan ke kepala dan ke wajah. Kepala atau ke wajah dan ke seluruh tubuh kita yang mudah dijangkau, baik depan kemudian belakang. Rasulullah melakukan itu tiga kali. Itu termasuk praktek yang diamalkan Nabi, dan itu tadi sudah dijelaskan oleh pengarang kitab ini, itu manfaatnya luar biasa. Itu manfaatnya luar biasa, menjadikan seorang hamba itu muhasson. Muhasson itu terbentengi. Layatihi syaitan min ayjiha. Setan gak bisa mendatanginya dari arah manapun. Dan Rasulullah melakukan tadi berapa kali? Tiga kali. Ya, yang dilakukan Rasulullah mengumpulkan dua tangan, meniupnya, membaca tiga surat yang terakhir tadi itu. Qul huwallahu ahad, falaq, qul binnas, terus diusapkan ke seluruh tubuh. Itu dilakukan Rasulullah tiga kali. Nah, itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang dilakukan Nabi juga tadi dikatakan, kalau Rasulullah itu tidur di awal waktu, tadi dikatakan Rasulullah itu lebih memilih tidur ke samping kanan. Rasul tidur di atas bagian tubuhnya samping kanan. Artinya Rasulullah miring ke arah kanan. Tapi sebelumnya Rasulullah berdoa, ada doa lain. Ya. Di antaranya tadi, ya tadi saya lanjutkan dulu ya, mohon maaf. Berbaring di sebelah anggota tubuh yang sebelah kanan. Artinya miring ke kanan. Terus Rasulullah meletakkan telapak tangan kanan beliau di atas pipinya. Ya, pipinya ditaruh di atas telapak tangan sebelah kanan begini kalau tidur. Kemudian juga dikatakan Rasulullah berdoa dengan doa yang lain, dan itu penting, mari kita hafal ya. Sekali lagi, mari kita hafal ya, karena ini luar biasa maknanya juga dalam, yaitu Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, jagalah aku, peliharalah aku dari api neraka, dari azab ketika manusia, ketika engkau membangkitkan seluruh umat manusia. Coba kita bayangkan ya, seluruh umat manusia dibangkitkan Allah dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, terus dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka sangat kelelahan, mereka berjalan di atas keringatnya. Itu pentingnya kita doa sebelum tidur itu, supaya nanti kita di hari kiamat dijaga oleh Allah. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Itu harus dihafal ya. Nah, ada juga Rasulullah ngajari kita doa yang lain. Ya, makanya doanya banyak ini. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan dengan namamu aku hidup. Kemudian juga di antara adabnya, kalau bangun dari tidur membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, usahakan, ini juga penting, usahakan kita tidur dalam keadaan bersuci. Ya, usahakan tidur dalam keadaan bersuci. Meskipun ini enggak wajib. Tapi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta sama hamba yang yuhibbut tawwabin, orang-orang yang taubat dan orang-orang yang senang bersuci. Nah, kita usahakan sebelum berangkat tidur kita bersuci dulu, kita wudu dulu. Setelah itu kumpulkan tangan kanan, tangan kiri, ditiup, dibacakan qul huwallahu, qul huwal falaq, qul innas sampai selesai, terus diusapkan ke seluruh tubuh, dilakukan 3 kali. Nah, terus kalau mau tidur ke arah kanan, atau tadi yang belum disebutkan di sini juga membaca ayat kursi. Itu juga fadilahnya luar biasa. Rasulullah itu kalau mau menuju pembaringannya, Rasulullah membaca ayat kursi, dan Rasulullah mengatakan barang siapa ke tempat tidurnya hendak tidur membaca ayat kursi, maka setan tidak mendatanginya, tidak dekat-dekat kepadanya sampai subuh. Nah, itu ya. Terus tidur miring ke kanan, meletakkan tangan, telapak tangan kanan di atas pipi. Pipinya yang sebelah kanan di atas telapak tangan yang sebelah kanan. Ya, terus baca doa-doa tadi ya, ada pilihannya banyak. Nah, kalau dikumpulkan lebih baik. Allahumma bismika amutu wa ahya, atau Allahumma atau Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, dan yang semisalnya. Nah, seperti itu ya, wallahu alam, itu secara umum, secara global ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya akan baca ayat mulak. Seperti seingat saya, wallahu a'lam bisawab, ada asar dari Abdullah bin Mas'ud membacanya malam hari. Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah asar dikatakan membaca di malam hari. Dan juga ada riwayat yang mengatakan suratu tabarok hiyal mani'atu min adabil qabr. Surat tabarok, yaitu membaca surat al-mulak, surat tabarok itu apa namanya, perisai ya, yang bisa menolak azab kubur, maka itu termasuk sunnah. Dan menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud, seingat saya wallahu alam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacanya di malam hari. Jadi enggak ada harus urutan 1 2 3 4 5 ya. Ya, secara umum seperti itulah. Ya, bisa boleh doanya ayat kursi dulu, boleh itu dulu, enggak ada masalah. Enggak ada masalah insyaallah, karena enggak, Rasulullah enggak mengurutkan langsung enggak, tapi itu ya ijtihadnya para ulama saja. Kalau doa boleh diawalkan, boleh diakhirkan, karena maknanya intinya baik, sama-sama enggak masalah. Ayat kursi dulu ataukah qul huwallahu dulu ataukah Allahumma bismika amutu wa ahya, setahu saya enggak ada keterangan mana yang dulu, mana yang diakhirkan, mana yang didepankan, tapi secara umum boleh semuanya, silakan dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Mengucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diamalkan oleh saudara atau saudari yang bertanya. Baik, saat ini ada pertanyaan yang masuk. 2 dari pertanyaan tersebut insyaallah sudah dijawab secara global tadi, yaitu tentang wudu pratidur. Kemudian satu lagi, doa mau tidur yang sudah diajarkan pada anak-anak yaitu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apakah ini juga sesuai dengan tuntunan Ustaz? Syukron. Baik Ustaz. Tadi sudah sempat disinggung masalah wudu ya, jadi kita enggak ngulangi lagi. Intinya ya termasuk itu adalah fadl dan termasuk suatu yang dianjurkan atau dicintai, mustahab ya kita berwudu ya menjelang tidur ya. Itu karena wudu juga sesuatu yang baik ya, untuk menjaga diri. Orang kalau suci itu lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian masalah apa tadi, Mas? Mohon maaf diulangi. Selain wudu tadi masalah apa? Iya, dari Lamongan Ustaz, doa mau tidur yang sudah diajarkan. Iya, iya. Okay. Yang sering dihafal bismikallahumma bismikallahumma ahya bismikallah amut, kalau enggak salah gitu ya. Intinya yang sering kita dengar ketika masih kecil. Insyaallah riwayat banyak ya. Kalau dari sisi makna enggak ada beda, sama saja itu. Kalau dari sisi makna bismikallahumma ahya wa bismika amut atau yang semisalnya, secara makna enggak ada masalah karena memang ya lafadznya redaksinya mirip-mirip, enggak keluar dari makna. Ya cuman apakah itu bagaimana riwayat yang mengatakan seperti itu, saya pribadi belum sampai meneliti apakah hadisnya sahih atau dhaif, tapi maknanya benar, enggak apa-apa dipakai. Enggak apa-apa karena maknanya benar. Maknanya sama aja kok itu, kok itu perbedaan lafadz aja. Perbedaan redaksi tapi intinya sama, maknanya pun enggak berbeda. Insyaallah tidak mengapa, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga dapat difahami oleh saudara kita di Lamongan dan juga yang lain di manapun Anda berada yang telah bertanya tadi. Baik Ustaz, ada pertanyaan kembali yang sudah baru saja masuk melalui pesan WhatsApp. Dari hamba Allah Ustaz, tidak menyebutkan tempatnya. Maaf Pak Ustaz, untuk tidur yang mau subuh itu tadi sambil duduk atau rebahan Ustaz? Syukron. Oke, ini pertanyaan bagus ya dari hamba Allah tadi. Kalau dilihat dari apa yang kita baca tadi, wallahu alam, kelihatannya wallahu alam ya, idza arrasa qabila subuh nasaba dira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kafihi. Ini muhtamil ya, wallahu alam bisawab, tapi kemungkinan wallahu alam bisawab kalau lihat dari zahirnya itu rebahan, rebahan tapi ininya diberdirikan. Kan bisa kan? Bisa. Maksudnya kita tidur sambil begini ya, seperti itu. Insyaallah seperti itu kalau lihat dari secara zahir ya. Dan di sini tidak dijelaskan panjang lebar oleh pensyarah apakah posisinya duduk ataukah posisinya itu rebahan, enggak dijelaskan. Tapi yang jelas Rasulullah mendirikan apa namanya? Ininya. Ini apa sih bahasa? Bahasa Indonesianya apa, Mas? Hasta ya? Nah, kalau ini namanya apa namanya? Pelapa. Bukan. Sekilan itu apa bahasa Indonesianya? Sejengkal. Ini sejengkal. Ah, ini sehasta namanya. Ya Rasulullah SAW meletakkan hastanya begini, terus Rasulullah begini, nah begini. Ya, kalau dari zahir lafadznya kemungkinan rebahan, tapi sambil begini. Ya, wallahu a'lam bisawab, tidak diterangkan panjang lebar di syarah. Ya, apakah itu posisinya duduk atau posisinya itu rebahan? Kalau lihat dari zahir hadisnya lebih condong ke rebahan, cuman sambil begini. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi tadi kita singgung, mungkin ada yang baru gabung, Rasulullah tidurnya itu ya ada dua tadi di sana. Yang pertama tidur di awal waktu, setelah sholat isya Rasulullah tidur. Nah itu tidurnya Rasulullah itu seperti yang tadi diterangkan, miring ke kanan dan sambil rebahan ya tidur ya, terus meletakkan pipi beliau yang mulia diletakkan di telapak beliau yang mulia yang sebelah kanan begini, sambil tidur kalau ini. Ya tidur. Karena waktunya panjang gitu ya. Lah nanti kurang lebih ya jam 2, kalau sekarang ya jam 2 atau jam setengah 2 atau jam 1 Rasulullah bangun. Nah, Rasulullah itu salat malam 11 rakaat. Makana Rasulullah yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah tidak menambah salat baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan, di dalam maupun di luar Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Tidak lebih dari 11 rakaat. Rasulullah melaksanakan sholat malam itu 11 rakaat. Terus setelah itu ada jeda antara selesainya sholat malam dengan subuh. Nah, ini ada jeda. Maka cara tidurnya Rasulullah berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu memang untuk tidur yang panjang. Nah, untuk yang tidur yang kedua ini Rasulullah enggak mau kelewatan subuhnya. Rasulullah menjaga diri jangan sampai bablas gitu loh ya. Makanya Rasulullah memilih cara tidur yang sekiranya enggak bisa pulas. Agar kalau ada adzan atau ada apa cepat bangunnya. Makanya Rasulullah menancapkan sikunya dan meletakkan apa seperti ini ya. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga dapat difahami dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Tapi ikhwatul iman, mungkin itu tadi adalah salah satu pertanyaan terakhir yang dapat kita ajukan kepada Ustadz pada kesempatan malam hari ini. Dan mungkin sebelum kita tutup dapat menyampaikan nasihat terakhir atau kesimpulan Ustadz. Tafadol. Jazakumullah khair. Intinya begini ikhwatul iman ya, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dars kita pada malam hari ini. Dan diantara yang bisa kita petik adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab insyaallah ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah uswah hasanah. Suri teladan yang bagus, suri teladan yang baik. Maka hendaklah kita bisa mendidik diri kita dan juga keluarga kita untuk bisa mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita sudah mengidolakan Rasulullah, maka kita harus berusaha mengetahui gerak-gerik Rasulullah. Apa saja yang dilakukan Rasulullah, kita berusaha untuk mengenalnya. Kalau sudah kenal, kita meneladaninya, kita mencontohnya supaya dapat pahala ittiba li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah cara tidurnya Rasulullah. Rasulullah tidur di awal waktu, terus Rasulullah bangun di penghujung malam, Rasulullah sholat berdiri lama, bahkan dalam riwayat sampai bengkak, sampai pecah kepala apa namanya, kaki beliau, saking lamanya beliau berdiri sholat malam. Nah setelah itu, setelah sholat malam ada jeda, Rasulullah tidur lagi, tapi dengan cara yang sekiranya beliau nggak bisa pulas, sambil nunggu datangnya Bilal. Ya biasanya Bilal datang, ngasih tahu Rasul, ya Rasulullah, sudah waktunya subuh, didatangi Bilal. Itu ikhwatul iman, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ada sebuah ucapan seorang penyair yang luar biasa, semoga kita masuk di dalamnya. Seorang penyair Arab mengatakan, ahlul hadis, humu ahlun nabi, wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis, orang yang belajar hadis, mempelajari hadis-hadisnya Rasulullah, itu seperti keluarganya Nabi. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, tapi mereka berteman dengan setiap untaian kata yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita belajar hadis itu kayak kita melihat Nabi. Semoga dengan itu kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan kita bisa bertemu di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pelajaran ini, bacaan hadis ini, ya ini menjadi saksi pada hari kiamat dan semoga menjadi hujjah bagi kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bertemu Rasulullah dan dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabat di Al-Firdaus, di surga Firdaus. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kalau ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Dan kalau memang ada penjelasan yang salah, saya siap untuk menerima nasihat. Monggo silakan, mungkin ada yang kurang tepat, bisa di WA ke redaksi, ke kru. Nah, nanti biar disampaikan ke saya. Barangkali ada hal yang kurang tepat, saya berlapang dada dan saya sangat senang hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.